Are mam. Master music. Gara-gara-gara. Yang di luar merapat. That's the rap family. Marcelo rap. Panjang tengah malam cari korban buat hantam adoh, cari korban SMS-an. Lirik kanan lirik kiri lihat konbo di party, coba dekat minta nope 08 siap bore. Wow, sir bacon remix tempe, asil lole minta GP. Aduh, mapi Jawa tidak bisa kon India, paling suka makan sagu bola pantat bola. Siul satu kali ade langsung melirik, siul dua kali ade langsung merapat. Langkah cepat mendekat, kakak jadi terpikat. Gaya tara lambat, ade kakak ikat. Au au bodinya sungguh aduh, au au au kulitnya sungguh mengkilap. Wajah jadi membuka, kakak tantan malu. Asal ade mau, kakak juga mau. Gara-gara samain siul buat tema maju mendekat. Nomor HP tercatat 0852 4405 0522. Terpaksa sasa purata. Body mirip artis Moni. Ah, ye, yeah, macam hati ini demo ikut lari. Dilanjutkan dengan tahap bore. Kakak siul panggil ade untuk bale. Sabdo yaro kita bisa atur untuk yete. Kata orang-orang pandangan pertama itu sangat oke. Jadi kakak harus rapat untuk minta nomor HP. Ternyata dapat ai, kakak langsung sapu rate. Mata kunang lihat bunga kembang, jadi terbayang siul dengan tenang. De balik ke belakang atur kata omong kosong. Pandang memandang de jadi malu. Dalam kandang sabuang rasa ragu. Pasang jurus jitu de langsung mau. Ade tunjuk rumahmu biar kakak datang tamu. Ga gara gara ga. Ga gara gara ga. Gara gara samain siul buat tema maju mendekat. Gara gara samain siul akhirnya nomor HP tercatat 0852 4405. Minta nope baik-baik dek kagum. Cowok ganteng dari blasta semua cewek terpesona. Tada lawan kalau hanya soal cinta. Sumpah kakak bos ini jagonya. Semua cewek kenal di dunia maya. Aduh, parkir-parkir depan jalan. Salah buang mata lihat cewek di jalanan. Langsung kode dia ternyata putar aluan. Ratunggu lama minta nomor apinya. Lihat dia ada malu-malu suka. Bah ade ah biasa saja juga mo. Hanya depan kita di belakang sengaja loyo. Kakak cuma single nomor HP saja toh. Nomor HP tuh awalnya saya cuma iseng saja. Entah kenapa sampai tergoda. Mungkin inilah tercatat 0852 4405 0522. Terpaksa sasa purata. Nomor 0852 4405 0522.